setelah aku kembali. Ah, Furman, kamu sombong dan keji, jangan kamu menakuti, takkan aku lari nanti. Yeah, Furman, ku berjanji lekas kembali denganku.